الحمد لله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا وبعد kita teruskan kembali pembahasan kita itu bab salatul jumu'ah dari kitab Durrul Bahiyyah lil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih yang tidak ada kitabnya lihat sama yang punya kitab. Pembahasan yang setelah kita bahas dari pembahasan bab salatul jumu'ah yaitu hal-hal yang disunnahkan ketika seseorang akan melaksanakan salat Jumat, yang diantaranya yaitu at-tabkir, datang lebih awal sebagaimana keutamaan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang datang pada jam yang pertama seperti berkorban unta. Kemudian hal-hal yang disunahkan yang diantaranya yaitu at-tayyib wa tajammum. At-tayyib memakai wangi-wangian, at-tajammum berhias diri. Dan memakai wangi-wangian itu hal yang disukai oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Bagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa kesenangan Nabi alaihissalatu wassalam dalam dunia ini yaitu an-nisa wat-tih, wanita dan tih, wangian. Dan disunahkan bukan hanya ketika salat Jumat saja, salat-salat yang lain seorang senantiasa menggunakan wangian. Salamullah. Wa tajammul berhias diri, memakai baju yang bersih, karena Jumat itu dari kata jamaah, berkumpulnya orang-orang. Jangan sampai kita ketika berkumpul orang-orang bau badan kita, habis main bola tidak mandi, tidak ini, langsung salat Jumat bau keringat. Akan tetapi kita senantiasa berhias diri, bajunya bersih, pakai wangi-wangian, afdal dengan memakai baju yang berwarna putih. Kemudian hal yang sunahkan yaitu ad-dunu minal imam, mendekat ke imam. Karena mendekat pada imam itu di samping mendapatkan keutamaan, dan juga kita mendapatkan keutamaan-keutamaan yang lain, yang diantaranya mendapatkan shof yang pertama. Sebagaimana Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, khairu shufufi rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baiknya shof seorang laki-laki adalah paling awal. Sehingga seseorang ketika mendekat ke imam, dia akan mendapatkan shof yang pertama. Kita teruskan kembali. Qala Syaukani rahmatullahi taala alaih, "Wa man adraka raka'atan minha faqad adrakaha." Berkata Syaukani rahmatullahi taala alaih, "Dan barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat Jumat, faqad adrakaha, maka dia telah mendapatkan salat Jumat." Sekarang kita akan membahas yaitu yang berkaitan tentang seseorang yang mendapatkan salat Jumat. Di sana terdapat hadis dari Nabi alaihissalatu wassalam, yaitu hadis Ibnu Umar, man adraka rak'atan min salatil jum'ah wa ghairiha falyudif ilaiha ukhra wa qad tammat salatuhu, barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat Jumat atau yang lainnya, falyudif ilaiha ukhra, dan di yudif yakni disempurnakan salatnya karena dia telah mendapatkan satu rakaat. Dan juga dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, pembahasan yang telah kita bahas di sifat salat Nabi alaihi salatu wassalam, man adraka rak'atan min as-salah faqad adraka as-salah. Hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, man adraka rak'atan min as-salah, barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat, maka dia telah mendapatkan salat. Maka dia telah mendapatkan salat. Dengan ini, seseorang ketika mendapatkan satu rakaat, contohnya dia telat pergi ke masjid untuk melaksanakan salat Jumat, dia mendapatkan imam ketika salat Jumat pada rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua. Maka dia telah mendapatkan salat Jumat. Salat, kemudian setelah selesai, imam selesai, dia berdiri kembali, sempurnakan satu rakaat lagi. Karena salat Jumat itu dua rakaat. Dan seseorang yang tidak mendapatkan satu rakaat, karena mendapatkan satu rakaat, yaitu ketika imam ruku, kita mendapatkan satu rakaat. Ketika imam ruku, kita yang sayang rajih, kita mendapatkan satu rakaat. Ketika imam sudah berdiri dari ruku, di rakaat yang kedua dari sholat Jumat, kemudian kita masuk sholat, maka ketika kita salam, kita tidak mendapatkan sholat Jumat. Kenapa? Karena kita tidak mendapatkan satu rakaat. Sehingga yang kita lakukan, ketika kita masuk, contoh imam ketika tasyahud akhir misalkan, ketika imam tasyahud akhir, atau ketika imam sujud rakaat yang kedua dari sholat Jumat, maka ketika salam, kita sholat 4 rakaat. Kenapa? Karena kita tidak mendapatkan sholat Jumat. Dan pengganti dari Jumat yaitu sholat duhur. Pengganti sholat Jumat yaitu sholat duhur. Dan ini adalah merupakan pendapat jumhur ulama. Bahkan jumhur ulama mengatakan, walaupun kita menghadiri sholat Jumat, contohnya kita menghadiri sholat Jumat, ketika imam khutbah kita batal, misalnya pergi ke kamar mandi, buang air kecil atau buang air besar, imam kemudian sholat Jumat, kemudian kita mendapatkan rakaat yang kedua, atau kita masuk dan imam sedang rakaat yang kedua, jumhur ulama mengatakan juga sama, isolliha arba'an, sholat 4 rakaat. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan sholat Jumat. Nah, dengan ini bahwa sholat Jumat, ketika seseorang masuk ke rakaat yang kedua, dia mendapatkan imam sedang sholat rakaat yang kedua. Kemudian dia masuk, dia mendapatkan satu rakaat. Ketika imam dalam posisi sujud atau dalam posisi tasyahud, kita masuk sholat bersama imam, apakah kita mendapatkan satu rakaat? Tidak, kita tidak mendapatkan satu rakaat. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, man adraka raka'ah minas sholat faqad adraka sholat. Barang siapa mendapatkan satu rakaat dalam sholat, maka dia telah mendapatkan salat. Sehingga seseorang yang telat ketika melaksanakan salat Jumat, ketika imam rokat pertama sudah selesai, imam sedang rokat yang kedua, berdiri posisi, kita masuk, kita mendapatkan salat Jumat. Ketika kita salam, imam salam, kita masbuk, kita laksanakan berapa rokat lagi? Satu rokat lagi. Kenapa? Karena salat Jumat dua rokat dan kita mendapatkan salat Jumat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man adraka rakatan minas salah, faqad adraka as-salah. Dan apabila kita telat, misalkan imam rokat pertama selesai, rokat kedua sedang dalam posisi sujud atau dalam posisi tasyahud, kemudian kita masuk salat bersama imam, apakah kita mendapatkan satu rokat? Tidak. Kemudian ketika imam salam, berapa rokat kita salat? 4 rokat. Kenapa? Karena kita tidak mendapatkan salat Jumat. Dan Nabi SAW mengatakan, man adraka rak'atan minus salah, faqad adraka as-salah. Ini adalah merupakan pendapat jumhur ulama, juga yang diterji oleh Al-Allamah Al-Albani, Syekh bin Baz, Syekh Uthaimin, mereka juga bersama qaul jumhur ulama dengan keumuman dari hadis Nabi SAW, man adraka as-salah, man adraka rak'atan minus salah, faqad adraka as-salah. Karena Jumat 2 rakaat. Sehingga ketika kita tidak mendapatkan 1 rakaat ini dalam salat Jumat, tidak mendapatkan, maka kita salat 4 rakaat sebagaimana qaul jumhur ulama. Qala rahimahullahu taala, قال الشوكاني وهي في يوم العيد رخصة وهي في يوم العيد itu salat Jumat ketika hari Id, رخصة mendapatkan keringanan. Sekarang kita akan membahas yaitu hal yang berkaitan apabila salat Jumat itu bertepatan dengan hari Id. Salat Id bertepat dengan hari Jumat. Di sana terdapat aqwal di antara para ulama tentang apabila salat Jumat itu bertepatan dengan hari Id, apakah masih ada kewajiban untuk melaksanakan salat Jumat ataukah salat Jumatnya tasqut, hilang, ataukah salat duhur. Para ulama mengatakan bahwa apabila salat Jumat itu bertepatan dengan ketika hari Id, para ulama mengatakan boleh seseorang untuk melaksanakan salat Jumat, boleh seseorang untuk melaksanakan salat duhur. Sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam, man syaa falyusalli falyusalli. Rukhsah. Dalam hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi alaihi salatu wasallam salat Id, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam memberikan rukhsah, keringanan ketika untuk melaksanakan salat Jumat. Nabi mengatakan man syaa alyusalli falyusalli. Barang siapa yang ingin salat maka salatlah. Dengan ini dikarenakan bertemunya 2 hari raya, karena di dalam satu minggu itu hari raya, hari Jumat, hari istimewa untuk orang Muslim, hari Jumat, sehingga ketika bertemunya ijtama'a dalam 1 hari, karena itu dua hari raya ijtima'i dan dua ibadah yang satu jenis, dua ibadah yang satu jenis, karena salat Id ada khutbahnya, salat Jumat ada khutbahnya, salat Id dua rakaat, salat Jumat dua rakaat. Yang berbeda adalah khutbah. Kalau salat Jumat, kalau khutbah dulu kemudian salat. Kalau salat Id, salat dulu kemudian khutbah. Tapi dua-duanya merupakan satu jenis. Ada khutbah, kemudian dua rakaat. Maka para ulama mengatakan, maka masuklah salah satu dengan satu dengan yang lain. Sehingga barang siapa yang menginginkan salat Jumat, maka boleh bagi dia untuk salat Jumat. Atau menginginkan salat duhur, maka dia salat duhur. Jais. Kalau ini sebagaimana pendapat dari Imam Ahmad dan juga para sahabatnya. Sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, man syaa falyusalli falyusalli. Naam. Dan para ulama mengatakan, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad rahmatullahi taala alaih, dan sepatutnya untuk para imam untuk menyegerakan, untuk mengadakan salatul Id bagi mereka yang menginginkan salat Id. Naam, hal ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ahmad rahmatullahi taala alaih. Sehingga seseorang yang ketika sudah melaksanakan salatul Id, maka rukhsah bagi dia untuk tidak melaksanakan salat Jumat, kan tapi salat duhur. Kan tapi salat duhur karena bertemunya dua hari raya. Nah. Dan para ulama mengatakan, sedangkan mereka yang tidak melaksanakan salat Id, fa'inal Jum'ah dan salat Jumat wajib bagi dia untuk menghadirinya. Tidak boleh salat duhur. Kenapa? Karena dia tidak melaksanakan salat al-Id. Tidak melaksanakan salat al-Id. Sedangkan bagi mereka yang salat Id, maka salat duhur, maka salat Jumat dia mendapatkan rukhsah. Dan hal ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, di sini disebutkan wahya fi yaumil Id rukhsah. Yani salat Jumat ketika bertemunya dengan salat Id, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, fahiya rukhsah. Ingin salat, barang siapa yang ingin salat Id, ingin salat salat Jumat, boleh untuk melaksanakan salat Jumat. Bagi mereka ingin melaksanakan salat duhur, maka boleh untuk melaksanakan salat duhur sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, dengan ini kita sudah selesai pembahasan yang berkaitan tentang salatul Jumat. Insyaallah kita teruskan kembali pembahasannya pada pertemuan berikutnya. Baik, naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdik. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin.